Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار A'adhani Allah wa iyyakum minan nar. Ikhwani fi din, a'azani Allah wa iyyakum. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita kesempatan untuk bisa kembali bertatap muka, berkumpul di tempat yang mulia dengan tujuan yang mulia, at-tafaqquh fid din, talabul ilmi syar'i. Pada pertemuan yang terakhir telah kita baca tafsir surat An-Nazi'at ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-26 yang menjelaskan kepada kita kisah tentang Nabi Allah Musa alaihi salam yang diutus kepada Fir'aun la'natullahi alaihi. Setelah Musa alaihi salatu wassalam diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala di Bukit Tua, kemudian diperintahkan oleh Allah Azza wa Jal menemui Fir'aun, mengajak Fir'aun untuk kembali ke jalan yang benar, beriman kepada Allah dan beriman kepada risalah yang dibawa oleh Nabi Allah Musa alaihi salam. Dan Musa dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala tanda-tanda kenabian yang biasa dikenal di kalangan kaum muslimin dengan mukjizat, walaupun istilah yang lebih tepat adalah ayatun nubuwah. Ya, ayatun nubuwah, tanda kenabian. Dibekali dengan tanda-tanda kenabian beliau, ada 9 tanda untuk kenabian, bukti bahwasanya Musa benar-benar utusan Allah Subhanahu wa taala. Ditampakkan di hadapan Fir'aun, namun ternyata Fir'aun la'natullahi alaih dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala fakadzdzaba wa 'asa thumma adbara yas'a. Fir'aun justru mendustakan dan membangkang, tidak mau tunduk dan taat, berpaling, berupaya untuk menolak kebenaran yang dibawa oleh Musa alaihi salam. Fahashara fanada faqala ana rabbukumul a'la. Fir'aun mengumpulkan pengikut dan bala tentaranya, kemudian mengkultuskan dirinya di hadapan rakyatnya, mengatakan ana rabbukumul a'la, akulah Rabb kalian yang tertinggi. Mengingkari Rabbnya Musa, mengingkari risalah Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan fa'akhadahullahu nakalal akhirati wal'ula. Fir'aun dihukum oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan azab yang pedih ketika di dunia ditenggelamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di Laut Merah. Di alam barzakh, Allah subhanahu wa ta'ala menghukum Fir'aun dengan azab kubur. Tidak semata-mata dihukum dengan azab kubur, tapi Allah subhanahu wa ta'ala menampakkan kepada Fir'aun setiap pagi dan petangnya neraka yang akan dia huni kelak di yaumul kiamah. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Neraka ditampakkan kepada Fir'aun setiap pagi dan petang. Wa yawma taqumus sa'ah adkhilu ala Fir'auna ashaddal 'adzab. Dan kelak ketika datang hari kiamat, masukkan Fir'aun dan bala tentaranya ke dalam azab yang paling pedih di dalam neraka jahannam. Setelah Allah menyebutkan kisah singkat antara Nabiullah Musa dengan Fir'aun, Allah menutup kisahnya dengan firman-Nya, Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Sesungguhnya dalam kisah Fir'aun dan Musa terdapat ibrah, terdapat pelajaran berharga, liman yakhsha, bagi hamba-hamba yang takut. Allah menyebutkan dengan kalimat liman yakhsha, tidak mengatakan liman yakhafu. Kalau dalam terjemahan bahasa kita, yakhafu dengan yakhsha itu sama, diterjemahkan dengan takut. Akan tetapi dalam tinjauan syariat ada perbedaan antara yakhafu atau al-khauf dengan al-khasyah. Kalau al-khauf ini takut secara mutlak, semua perasaan takut disebut dengan khauf. Baik perasaan takut yang disertai dengan tindakan menghindar dari sesuatu yang dia takutkan, atau perasaan takut yang disebabkan karena ilmu, atau perasaan takut yang tidak ada alasannya. Ya. Tidak ada alasan yang masuk akal untuk takut, tapi tiba-tiba dia takut, entah dikarenakan hal-hal yang berbau kesyirikan, ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum, semua perasaan takut apapun latar belakangnya dan diiringi dengan berbagai macam kondisi-kondisi tertentu, efek-efek tertentu disebut dengan khauf. Semua perasaan takut dalam syariat disebut dengan khauf. Tapi dalam ayat ini Allah menggunakan kalimat limay yakhsha dengan kalimat khasyah. Pada kisah Fir'aun dan Musa terdapat pelajaran berharga. Lima yakhsha, bagi siapa saja yang takut, dengan kalimat khasyah. Al-khasyah dikatakan oleh Fadilatul Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utaymin rahimahullah, huwal khawful mabni alal ilmi. Perasaan takut yang dibangun di atas ilmu. Ya. pelajaran berharga di balik kisah Musa dan juga kisah-kisah lain yang ada di dalam Al-Quran, itu bisa diambil, dijadikan ibrah, diambil manfaatnya hanya oleh orang-orang yang memiliki perasaan khasyah, memiliki rasa takut terhadap Allah Subhanahu wa taala karena ilmu. Perasaan takutnya karena dia mengenal kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Rasa takutnya muncul dikarenakan dia memiliki al-ilmun nafi', ilmu syar'i yang bermanfaat. Di sinilah ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum terdapat jawaban. Kita sebagai kaum muslimin sepakat bahwasanya kisah-kisah dalam Al-Qur'an adalah asdaqul qasas, kisah yang paling benar. Kisah yang paling jujur sesuai dengan realita, bukan mengada-ngada atau omong kosong. Sepakat? Tuh. Sepakat? Sepakat. Karena Allah yang memberitakan. Waman asdaqu minallahi haditha. Siapa yang lebih benar firmannya dari Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada. Waman asdaqu minallahi qila. Siapa yang lebih jujur ucapannya dari Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada. Allah yang paling benar firmannya, paling jujur, paling sesuai dengan realita, kenyataan yang ada. Kisah dalam Al-Qur'an juga disepakati sebagai ahsanul qasas, kisah yang paling indah, kisah yang paling bagus untuk diceritakan. Sepakat? Sepakat. Ya, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaika hadzal Qur'an. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami menceritakan kepadamu wahai Nabi alaihi salatu wassalam ahsanal qasas, kisah-kisah yang paling indah, yang paling bagus yang kami wahyukan melalui Al-Qur'an, kata Allah Subhanahu wa taala. Juga kita sepakati bahwasanya kisah-kisah yang tersebut di dalam Al-Qur'an adalah anfa'ul qasas, kisah yang paling banyak mengandung manfaat, kisah yang paling berfaedah. Sepakat? Sepakat? Kalau kita sepakati kisah yang ada dalam Al-Quran adalah kisah yang paling benar, kisah yang paling bagus, paling indah, kisah yang paling bermanfaat, kisah yang paling banyak diambil ibrahnya, yang bisa membuahkan berbagai macam kemaslahatan-kemaslahatan, yang bisa membentuk karakter seorang muslim menjadi pribadi hamba yang taat, yang baik, bagus muamalahnya terhadap sesama hamba, bagus muamalahnya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Fakta di lapangan, berapa banyak kaum muslimin yang menghafal kisah-kisah dalam Al-Qur'an lengkap dengan ayat-ayatnya, tapi tidak nampak buah, faedah, manfaat yang seharusnya bisa dia ambil ibrah dari kisah yang dia ketahui. Semua kaum muslimin tahu kisah tentang Musa dengan Firaun, tahu kisahnya Qarun, tahu kisahnya Bani Israel, tahu tentang kisahnya Nabiullah Hud, tahu kisahnya Nabiullah Nuh, kisahnya Adam dengan Iblis, permusuhan Iblis, sumpahnya Iblis untuk menyesatkan Adam dan anak keturunannya. Semuanya tahu. Saya yakin, dengan seyakin-yakinnya, mayoritas kaum muslimin pernah mendengar kisah-kisah tersebut. Tapi dari banyaknya kaum muslimin yang mendengar kisah-kisah tadi, berapa di antara mereka yang berhasil mengambil ibrah dari kisah-kisah tersebut? Dikatakan bisa mengambil ibrah, itu dijadikan sebagai pelajaran berharga dalam hidupnya. Ketika dia tahu kisahnya Qarun yang sombong, membanggakan hartanya, menjadikan dia lalai, dia bisa mengambil ibrah saat menjadi hamba yang diuji dengan kelapangan rizki, pandai bersyukur. Itu dikatakan mengambil ibrah. Bukan kemudian dia dengar kisahnya Qarun, tapi kemudian sama seperti Qarun. Tidak bisa mengambil ibrah. Semakin banyak hartanya, semakin jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Semakin jauh dari masjid. Tidak pernah nampak di masjid. Tiap hari di pasar. Di pasar, iya. Di mall, iya. Pelabuhan, iya. Kantor, naam. Masjid, satu pekan sekali. Pas hari Jumat, tok. Selebihnya, tidak pernah kelihatan. Khanifidina azaniyallahu wa iyyakum. Banyaknya jumlah kaum muslimin dengan sedikitnya orang yang bisa mengambil ibrah, ya, ini menyisakan pertanyaan besar dalam benak kita. Apa yang salah? Kan gitu ya. Kisahnya sudah betul-betul bagus, bermanfaat, masya Allah, benar, tidak perlu diragukan akan kebenaran, kesesuaiannya dengan realita kenyataan yang ada. Ternyata jawabannya ada dalam ayat ini. Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Yang bisa mengambil ibrah dari kisah-kisah di dalam Al-Qur'an hanya orang-orang yang memiliki sifat khasyah. Kalau tidak memiliki rasa khasyah, tidak bisa mengambil ibrah dari kisah-kisah Al-Qur'an. Sebagus apapun ustadz yang menyampaikan kisah tadi, ketika kisah tadi adalah kisah yang sedih, yang mengharuskan pendengarnya untuk meneteskan air mata karena takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mungkin di majelis dia terbawa dengan suasana menitikkan air mata. Tapi setelah keluar dari majelis, kembali seperti semula. Seolah-olah tidak ada efek dari kisah yang telah dia dengar dengan kedua telinganya. Ikhanibidina azaniyallahu wa iyyakum. Jawabannya, hamba tersebut tidak memiliki rasa khasyatullah. Tidak ada perasaan takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang dibangun di atas ilmu. Takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang dibangun di atas ilmu akan menjadikan seorang hamba yakhafullaha fissirri wal'alan. Dia akan senantiasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, baik saat sendirian, tidak ada orang, maupun saat bersama dengan saudara-saudaranya sesama kaum muslimin. Kalau takutnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala tidak dibangun di atas ilmu, maka yang terjadi, dia seolah-olah menampakkan dirinya takut kepada Allah ketika ada yang menyaksikan dari mata-mata hamba. Di depan banyak orang nampak seperti hamba yang sangat alim, sangat taat, sangat tunduk, sangat khusyuk. Ya, sholatnya masya Allah lama, dilama-lamakan. Ya, padahal sholat sunnah. Qabliyah fajr misalnya. Sunnahnya itu ringan, tapi dibikin lama, lebih lama dari sholat subuhnya. Supaya nampak apa? Ini masya Allah, fulan bin fulan, ahli ibadah. Tapi kalau sendirian, jangankan sholat qabliyah subuh, kadang sholat subuh pun dilaksanakan jam 10 pagi. Ya, ketiduran Pak Ustaz. Itu model-model hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak memiliki rasa khasyah, perasaan takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang dibangun di atas ilmu. Sehingga rasa khasyah, perasaan khasyah ini erat kaitannya dengan sifat muraqabah. Merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ada dalam hati kita perasaan khasyah, maka akan tumbuh pula rasa muraqabah, merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Dikatakan oleh Ar-Rabi' Ibn Anas rahimahullahu ta'ala, beliau menukilkan dari sebagian para sahabat, dikatakan ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, alamatu hubbillah kathratu dzikrihi. Tanda jujurnya cinta seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah banyak mengingat Allah. Kalau anda mengaku cinta kepada Allah, maka Anda akan banyak zikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ngaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, baca Quran saja enggak pernah. Ya. Maka perlu dipertanyakan betul-betul cinta ataukah tidak. Ya. Tandanya gampang. Ngaku cinta kepada Allah, lihat dia banyak mengingat Allah ataukah tidak. Ya. Mengingat Allah, zikrullah banyak dengan zikir bil lisan atau zikir bil a'mal. Ya. Hakada ikhani bidina azani Allahu wa iyyakum. Wa alamatud din, dan tanda baiknya agama seseorang, al-ikhlasu lillah. Ketika dia mampu menjaga keikhlasan untuk Allah saat beramal. Ini berat, ikhwani fillah, azani Allahu wa iyyakum. Kalau sekedar membacakan teks, ya, ucapan sebagian salaf gampang, tinggal dibacakan bahasa Arabnya, diterjemahkan, dijelaskan, beres. Antum mendengarkan dengan baik, dicatat ulang, difahami, tutup bukunya, beres. Atau direkam, ya, kemudian disebarkan via WA atau Telegram, beres. Teori mudah. Praktek di lapangan ikhwani fillah azani Allahu wa iyyakum, hanya hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang diberi keteguhan iman yang mampu menjaga keikhlasan saat beramal. Ya. Ketika antum memberikan sedekah, kalau sedekah antum murni niatnya ikhlas lillahi azza wa jalla, mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala, maka antum tidak akan mengharapkan balasan dari orang yang antum beri bantuan. Ya. Sebagaimana yang digambarkan tentang sifatnya hamba-hamba yang beriman dan bertakwa, ketika memberikan sedekah, memberikan bantuan, memberikan harta kepada saudaranya yang membutuhkan, la nuridu minkum jazaan wala syukura. Kami ketika mendermakan harta-harta kami, tidak ada niatan untuk mendapatkan balasan kebaikan dari kalian maupun ucapan terima kasih. Gak butuh. Ya. Sehingga ketika orang yang mungkin sudah 10 tahun lamanya mendapatkan santunan dari dirinya, kemudian tiba-tiba mendzalimi dirinya, tidak akan terucap dari lisannya, ikhwani fillah azani Allahu wa iyyakum, sedekah yang dia keluarkan selama 10 tahun lamanya. Kalau sampai muncul, kamu itu enggak tahu diri, saya itu sudah begini begini begini begini. Wah, ini kenapa diungkit kembali pemberian yang telah dia berikan, ikhwani fillah azani Allahu wa iyyakum. Ini bukan perkara yang mudah untuk dilakukan, ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Bisa dipahami? Nah. Itu baru perkara sedekah, belum perkara salatnya, belum perkara tilawatul Qur'annya, belum perkara hadir di majelis ilmu. Salah satu amalan utama dalam Islam, ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Ya. Hadirnya seseorang di majelis ilmu itu ibadah. Dan ibadah tadi diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala kalau dilakukan dengan niatan ikhlas mengharap wajah Allah, bukan mengharap wajah akhwat. Ya. Kemudian dilakukan sesuai dengan bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadirnya di majelis ilmu karena niatan menghilangkan kebodohan dari dirinya dan kemudian menghilangkan kebodohan dari orang lain. Itu niatan yang ikhlas, niatan yang baik dalam menimba ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami? Nah. Kemudian wa alamatul ilmi, dan tanda ilmu yang bermanfaat pada diri seorang hamba, al khasyah lillah, tumbuhnya perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tolak ukur untuk diri kita masing-masing. Ada di antara kita yang menimba ilmu sudah puluhan tahun lamanya. Ada yang sudah menimba ilmu bertahun-tahun lamanya atau baru menimba ilmu. Ukur keilmuan kita, ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum, sebagai ilmu yang bermanfaat ataukah tidak, dengan menimbang seberapa besar rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu ukuran ilmu yang bermanfaat. Karena Imam Ahmad rahimahullahu taala menukilkan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu wa arda mengatakan, "Laisal ilmu bikatsratir riwayah." Ilmu itu tidak diukur dengan banyaknya riwayat, banyaknya pengetahuan. Ya, itu bukan ukuran ilmu yang sesungguhnya, bukan orang yang pandai ceramah yang ketika ceramah langsung mengeluarkan ribuan hadis. Dikit-dikit hadis yang keluar lengkap dengan sanadnya. Enggak cukup cuma disebutkan Rasul bersabda demikian demikian. Enggak, lengkap dengan sanadnya. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana fulan ibnu fulan, qala haddatsana fulan. Marem pokoknya. Ya, kayak perpustakaan berjalan. Dikit-dikit keluar ayatnya ihani bidina zani Allahu wa iyyakum. Dikit-dikit keluar aqwalus salaf, atsar para sahabat. Ya, kalimat-kalimat hikmah dan seterusnya ihani bidina zani Allahu wa iyyakum. Kata Ibnu Mas'ud, itu bukan ilmu yang sesungguhnya. Innamal ilmu al-khasyyah. Ilmu yang sesungguhnya, ilmu yang bermanfaat adalah khasyatullahi azza wa jal. Ketika engkau takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan bertambahnya ilmu yang ada pada diri kita. Ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Semakin lama menimba ilmu, semakin besar rasa takutnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu tanda ilmunya bermanfaat. Wa alamatu syukri ar-ridha biqada'illah wa taslim liqadarihi. Dan tanda seorang hamba itu pandai bersyukur adalah ketika dia ridha dengan ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika diberi harta yang banyak, harta yang melimpah, rizki yang lapang, ya, dia buktikan rasa syukurnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan semakin mendekatkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saat mendapatkan ujian rizki yang sedikit, kehidupan yang sempit, ya, berbagai macam masalah-masalah ekonomi yang cukup memusingkan dirinya, ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum, sampai mengurangi berat badannya, ya, menambah keriput di dahinya, bahkan membuat kurus cekung matanya, mikirin urusan ekonomi, khanifidina azani Allahu wa iyyakum, sabar dalam menghadapinya. Tidak ada ucapan yang menunjukkan kesan berkeluh kesah akan ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Hakata khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Dari penukilan Ar-Rabi ibnu Anas rahimahullahu ta'ala menunjukkan kepada kita, ternyata tanda ilmu yang bermanfaat, yang diketahui dimiliki oleh seorang hamba, bisa dilihat dari rasa takutnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, perasaan takut ini, khani fidina azani Allah wa iyyakum, yang diistilahkan dengan al-khasyyah, ini harus ada pada diri kita, yakni bidina azani Allahu wa iyyakum. Karena hanya orang-orang yang memiliki rasa khasyah yang bisa mengambil ibrah dari kisah-kisah yang ada di dalam Al-Qur'an. Hakata yakni bidina azani Allahu wa iyyakum. Naam. Disebutkan oleh Fadilatul Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala, asbab al-khasyah, sebab-sebab yang memudahkan seorang hamba memiliki sifat khasyah. Ini penting untuk kita ketahui bersama, ikhwani fillah azani Allahu wa iyyakum, supaya kita tahu bagaimana cara mendapatkan rasa khasyatullah, supaya ilmu kita bermanfaat. Ya, enggak ada gunanya ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum bertahun-tahun lamanya belajar kalau tidak ada perasaan takut sedikit pun terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa dipahami? Nah, tahu riba itu haram. Riba itu perkara yang mendatangkan laknat Allah Subhanahu wa taala. Tapi di saat ada kesempatan untuk mengambil transaksi riba yang dia lihat mendatangkan keuntungan yang besar, diambil ikhwanifidina azani Allah wa iyakum. Padahal sudah lama ngaji sampai dia mendapatkan predikat ikhwan senior. Ya, dikatakan sebagai ikhwan senior kenapa? Lama ngajinya. Sehingga ada dua apa namanya angkatan gitu ya. Ada angkatan ikhwan senior, ada ikhwan junior. Ya, yang senior ini yang lama ngajinya, yang junior yang baru ngajinya, gitu ya. Sampai apa namanya muncul kasta gitu ya, enggak sekedar angkatan. Sampai di apa namanya muncul di sebagian tempat ini kasta senior, kasta junior. Kok dikatakan sebagai kasta Ustaz? Iya, sampai pada tingkatan tidak mau menerima nasihat. Alasannya apa? Saya ini sudah lama ngaji. Kamu baru berapa bulan ngaji, berani-beraninya nasihati saya. Gitu ya. Nah, saya enggak menyinggung ya ada di sini, ya, di tempat yang lain. Nah, semoga hal yang demikian tidak terjadi di tempat ini. Khanifidina hazani Allahu wa iyakum. Bisa dipahami? Ya, di tempat yang lain dan saya saksikan sendiri dengan kedua mata saya, khanifidina hazani Allahu wa iyakum, sampai terjadi kasta yang seperti itu. Ya, menolak nasihat. Nasihatnya baik, ya, ditolak gara-gara satu perkara tadi itu. Sudah lama ngaji, jadi menjadi kasta yang terhormat. Gitu ya. Di kalangan sebagian salafiyin ikhwanifidina azani Allahu wa iyakum. Nah, ini berbahaya. Ya, berbahaya ikhwanifidina azani Allahu wa iyakum. Kenapa dikatakan berbahaya? Karena Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari wal Imam Muslim, wal Quran hujjatun laka aw alayka. Dan Al-Quran itu adalah hujjah yang bisa membelamu nanti di yaumul kiamah, atau hujjah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk mengazabmu. Hujjah yang membela kalau menjadi ilmu yang bermanfaat, karena Al-Quran sumber ilmu. Hujjah alasan Allah untuk menghukum kita kalau ilmu yang kita ambil dari Al-Quran menjadi ilmu yang tidak bermanfaat. Salah satu bentuk ilmu yang tidak bermanfaat adalah ilmu yang tidak menumbuhkan perasaan khasyatullahi azza wa jalla. Sehingga penting diketahui apa saja sebab-sebab syar'i yang bisa menumbuhkan perasaan khasyatullah pada diri kita ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum. Sudah masuk isya atau belum? Belum. Yang pertama, kata Syekh bin Baz rahimahullahu taala, at-tafakkur fi 'azamatillahi 'azza wa jalla. Mentadabburi keagungan Allah Subhanahu wa taala. Mentadabburi keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa disaksikan, dilihat ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum dengan memperhatikan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ya, mentadabburi keagungan Allah Subhanahu wa taala dengan dua cara. Cara yang pertama, merenungkan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Antum lihat langit yang tinggi menjulang tanpa tiang. Ya. Bighairi amadin tarawunaha, kata Allah Subhanahu wa taala. Langit ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tanpa tiang yang kita lihat. Tidak ada tiangnya. Tapi bisa tinggi, enggak jatuh. Sanifidina azani Allahu wa iyyakum. Wa subhanallah, tidak cukup satu langit, ada 7 tingkat langit. Sanifidina azani Allahu wa iyyakum. Ya. bumi dengan hamparannya yang luas, sihanibidina azani Allahu wa iyyakum, pun juga demikian memiliki keistimewaan-keistimewaan yang betul-betul membuat kita terkagum-kagum. Memiliki 7 lapis pula. Langit ada 7 tingkatan, bumi pun juga demikian, sihanibidina azani Allahu wa iyyakum. Nah, anda perhatikan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lain, para malaikat ya, dan seterusnya, ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Ketika antum kagum dengan ciptaannya, tentunya yang menciptakan jauh lebih mengagumkan. Ya, dialah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, cara yang kedua, ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum, dengan mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mempelajari Al-Qur'an dengan mengetahui asmaullah taala al-husna, nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang mulia, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna, yang itu semua hanya bisa diraih dengan cara talabul ilmi syar'i, dengan belajar ilmu agama. Kalau hanya duduk manis dalam ruangan yang tertutup bersemedi, walaupun sampai jenggotan sepanjang 3 meter, kalau enggak pernah belajar, ya enggak bakal kenal Allah Subhanahu wa taala. Masuk akal atau enggak? Sangat masuk akal, ikhwanifiddin azani Allahu wa iyyakum. Karena Rasul mengatakan, "Innamal ilmu bitta'allum." Ilmu itu diraih oleh seorang hamba dengan belajar. Kalau enggak belajar, enggak dapat ilmu. Wong yang belajar aja kadang enggak dapat ilmu, gimana yang enggak belajar? Kan seperti itu. Loh, ya benar enggak? Naam. Hakata ikhani fidina azani Allahu wa iyyakum. Yang pertama, kita harus mentadaburi, memikirkan, merenungkan keagungan Allah Subhanahu wa taala dengan 2 cara, melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala melalui ciptaannya. Yang kedua, dengan mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, belajar Al-Qur'an, mengetahui tafsirnya, mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya, ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Yang kedua, cara yang kedua, kata Syekh bin Baz rahimahullahu taala, at-tafakkur fi ma a'addallahu li awliyaihi minan na'im wa ma a'addahu Allahu taala li a'daihi minal 'adzab fid dunya wal akhirah. Merenungkan pahala yang dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang beriman, sekaligus merenungkan azab yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang membangkang. Umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberi keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala lantaran doa yang dipanjatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi alaihi salatu wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar umatnya jangan dihancurkan sekaligus sebagaimana umat-umat terdahulu. Kalau umat terdahulu Nabiullah Nuh misalnya, dengan umatnya yang membangkang setelah diberi kesempatan yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang mau beriman kecuali hanya sedikit, Allah hancurkan seluruhnya tanpa terkecuali. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Kaum 'Ad, kaum Tsamud, Firaun dan bala tentaranya, semua kaum-kaum terdahulu yang disebutkan kisahnya di dalam Al-Qur'an dihancurkan sekaligus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 1 kali azab. Adapun umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, berdasarkan doa, dikarenakan doa yang dimajatkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada beliau, umatnya tidak dihancurkan sekaligus seperti umat-umat terdahulu. Nah, Dan ini menjadi ujian bagi kita, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Katanya kalau menjadi orang yang kafir, orang yang membangkang, orang yang durhaka, langsung diazab. Ini sudah bertahun-tahun enggak datang-datang azabnya tuh. Bohong kayaknya ini. Gitu ya. Itu ujian tersendiri bagi kita, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Dan salah satu cara menumbuhkan perasaan khasyatullah dengan merenungkan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang beriman. Balasan bagi orang-orang yang beriman, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, adalah surga nanti di yaumul qiyamah. Dan surga itu adalah balasan yang tertinggi atau balasan yang tinggi dari Allah Subhanahu wa taala. Logika manusia, sesuatu yang mulia itu memiliki harga yang mahal. Ya. Kalau ada orang, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, menjual mobil mewahnya, Velfire misalnya, Toyota Velfire, dijual kondisi bagus prima, baru keluar dari dealer, baru sebulan dipakai, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, enggak pernah lecet sedikit pun, enggak ada masalah, dia jual harganya cuma 15 juta. Apa kira-kira tanggapan orang, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum? Semuanya pasti mengatakan, wah ini orang ini enggak waras ini. Masa Toyota Velfire dijual cuma 15 juta? Kenapa? Karena manusia secara logikanya, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, secara akal sehat, barang yang mewah, yang memiliki nilai yang tinggi, mahal harganya, kan gitu ya? Ya benda? Sepakat? Demikian pula surga, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, sangat mahal harganya, butuh pengorbanan untuk menggapainya. Dan Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan, "Huffatil jannah bil makarih." Surga itu dikelilingi dengan perkara-perkara yang dibenci oleh hawa nafsu manusia, beda dengan neraka. "Wa huffatil nar bisyahawat." Kalau neraka itu diliputi dengan perkara-perkara yang dicintai oleh hawa nafsu. Ya, kalau urusan dosa maksiat itu kecondongan manusia itu kuat, cenderung kepada syahwat, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Tapi kalau urusan ketaatan berat. Kan seperti itu. Nah, ketika kita melihat surga dengan harganya yang tinggi, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, itu bisa menumbuhkan rasa khasyah dalam diri kita. Kalau sampai kita melanggar, pantaskah kita menjadi ahlul jannah? Ya. Fikirkan, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, dengan kondisi keimanan kita, dengan ketaatan kita, kadar ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bandingkan dengan kemaksiatan kita, masihkah kita pantas menjadi ahlul jannah? Ya. Hakata ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Kalau ingin menjadi ahlul jannah, ambil harganya, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Memang berat. Ya. Ketika Rasul mengatakan huffatil jannah bil makarih, itu sudah tantangan besar bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Ditambah lagi, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, kita melihat orang-orang kafir dengan gemerlapnya harta, dengan banyaknya harta yang mereka miliki, semakin membuat kita ragu dalam melangkah. Mau tetap beriman, tapi masa depan kayaknya suram ini. Gitu ya. Saya kalkulasi, ya, salafiyin ini rata-rata kebanyakannya kok fukara masakini. Ya, bukan fukara wal masakin ya, fukara masakini. Ya, ngomongnya fukara tapi motornya 3. Ya. Fukara masakini, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Dibandingkan dengan mereka-mereka yang tidak mau tahu dengan agamanya, tidak mau tahu dengan ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, lalai dalam kemaksiatan, lalai dalam pelanggaran, ini malah kaya-kaya. Kan gitu ya. Ini tambah kufur, tambah kaya. tambah membangkang, tambah melimpah ruah. Terkadang ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, hati seorang hamba bimbang untuk melangkah. Ini saya lanjutkan taat apa enggak ya kira-kira ya. Kadang dia mikir ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, terlebih pada kondisi-kondisi futur saat sedang lemah keimanannya ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Ya, saya mau cuti dululah dari thalabul ilm 1 2 3 tahun. Saya mau cuti dululah, tidak menjadi orang yang taat 5 tahun mendatang. Ya. Barangkali ketika saya cuti tadi kemudian mendapatkan harta sama seperti orang-orang kafir, ya, nanti setelah 5 tahun saya balik lagi kok insyaallah. Ya, saya tobat insyaallah taala. Taubatan nasuha. Yang penting ada bekal lah. Ya, kan ini ceritanya mau ada yang kedua, ketiga dan keempat. Ya. Ketika seorang hamba tidak merenungkan ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, balasan bagi orang-orang yang beriman dengan balasan orang-orang yang membangkang, tidak akan tumbuh rasa khasyah dalam dirinya ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Renungkan firman Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab, kaum musyrikin, yang saat ini membuat kita ngiler banyaknya harta yang mereka miliki, ya, sampai kita terbawa mimpi 7 hari 7 malam. Mimpi pada malam yang pertama punya mobil sama seperti tetangganya yang kafir. Pada malam yang kedua mimpi punya rumah sama kayak tetangganya yang kafir. Terus demikian mimpi-mimpinya ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Ingat, orang-orang kafir, baik itu ahlul kitab Yahudi dan Nasrani, demikian pula kaum musyrikin, fi nari jahannam, nanti di yaumul kiyamah, kalau mereka mati di atas kekufuran, tempat kembalinya adalah neraka jahannam, kekal di dalamnya. Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka adalah sejelek-jelek manusia. Sebaliknya, innalladzina amanu wa amilussalihat ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, mereka adalah sebaik-baik manusia. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada. Ya. Balasan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah surga, surga 'adn yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khanibidina azani Allah wa iyyakum, mereka kekal di dalam surga yang penuh dengan kenikmatan tersebut. Allah Subhanahu wa taala menghibur hati-hati kaum mukminin, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'laun in kuntum mukminin. Janganlah kalian merasa rendah di hadapan orang-orang kafir. Jangan merasa minder. Minder karena kita lebih kere dari mereka. Minder karena mereka lebih banyak hartanya. Minder dikarenakan mereka lebih menguasai dunia ketimbang kita. Wala tahzanu, jangan pula merasa bersedih hati. Sedih lantaran tidak memiliki apa yang mereka miliki. Allah menghibur hati kita semua. Wa antumul a'laun, justru kalianlah yang lebih tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. In kuntum mu'minin, kalau kalian betul-betul mau beriman. Hakadha ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum. Tayyib. Kalau sudah masuk Isya, fadal adzan terlebih dahulu. Naam. Kita lanjutkan kembali ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Masih dalam keterangan Fadilatul Syekh bin Baz rahimahullahu taala, sebab yang ketiga termasuk asbabul khasyyah, sebab-sebab yang bisa menumbuhkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah al-inayatu bi tibil mat'am. memperhatikan makanan-makanan yang kita konsumsi. Fayataharra minal kasbil halal wa yabta'idu 'anil kasbil haram. Kita harus berupaya semaksimal mungkin mengkonsumsi barang-barang yang halal dari hasil yang halal, dan menjauhkan diri sejauh-jauhnya dari hasil usaha yang haram. Karena apa yang kita makan, nisani fidina azani Allah wa iyakum, memiliki pengaruh dengan kondisi hati kita. Sebab yang ketiga ini disampaikan oleh Fadilatul Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala, termasuk perkara yang bisa menumbuhkan rasa khasyatullah, yaitu senantiasa menjaga agar memakan dari harta yang halal, tidak dari harta yang haram. Dikarenakan orang-orang Yahud yang kita ketahui, khanifidina azani Allahu wa iyakum, memiliki tabiat arafal haqqa thumma ankara, mengetahui kebenaran tapi kemudian diingkari. Beda dengan Nasara. Kalau Nasara, mereka tersesat jalannya, beramal tanpa bimbingan ilmu. Kalau orang-orang Yahudi, mereka tahu ilmunya. Mereka adalah orang-orang yang pintar, faham, bukan orang yang bodoh. Ikhwanifidina azani Allahu wa iyyakum. Tapi membangkang, tidak mengikuti kebenaran yang telah mereka ketahui. Ikhwanifidina azani Allahu wa iyyakum. Sebabnya apa? Wa aklihimur riba, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Salah satu sebabnya mereka suka makan harta riba. Ya. Makanannya mungkin halal, tapi dihasilkan dari cara yang haram. Makanannya halal, halalan thayyibah makanannya. Ya, ya, mungkin terkadang dapat apa namanya stempel resmi dari MUI halal. Gitu ya, halalan thayyibah. Mau itu nasi goreng, nasi padang, ya, soto ayam, soto kikil, soto babat. Mau itu masakan Nusantara atau masakan ala India, ala Yaman, ya, ala Jogja, halalan thayyibah, tapi dihasilkan dari usaha yang haram, entah itu riba atau hasil menipu atau hasil mencuri wal'iyadu billah, atau memakan hartanya anak yatim wal'iyadu billah. Itu berpengaruh dengan kondisi hati seorang hamba, yani bidina azani Allahu wa iyyakum. Sehingga diperhatikan apa yang kita konsumsi adalah hal-hal yang haram, hal-hal yang halal dihasilkan dari usaha yang halal. Tahu walaupun murah harganya, kalau dihasilkan dari usaha yang halal itu lebih barokah ketimbang daging sapi atau kambing atau onta atau kerbau yang antum konsumsi didapatkan dari hasil uang riba. Ya, tidak ada barokahnya. Ikhwanifidina azani Allahu wa iyyakum. Yamhaqullahu riba. Allah menghapus barokah riba, barokah hartanya, juga barokah makanan yang dihasilkan dari harta riba. Ikhwanifidina azani Allahu wa iyyakum. Tidak memiliki barokah dan tidak mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengkonsumsinya. Ikhwanifidina azani Allahu wa iyyakum. Kemudian sebab yang keempat, kata Syekh Ibnu Baz rahimahullahu ta'ala, mujalasatul akhyar, berteman dengan orang-orang yang saleh, yang selalu mengingatkan dengan batasan-batasan agama Allah subhanahu wa ta'ala, mengingatkan untuk selalu bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, memberikan nasihat dikala kita lalai, dikala kita terjatuh dalam pelanggaran. Ikhwanifidina azani Allahu wa iyyakum. itu adalah teman-teman yang baik. Ya, teman-teman yang baik yang mengingatkan di atas kebenaran. Teman yang baik itu bukan teman yang selalu membela kita mau salah mau benar, pokoknya selalu bareng, itu bukan teman yang baik. Ya. Teman yang baik itu akan ada saat kita susah maupun saat kita senang. Akan ada saat kita lalai, diingatkan ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, supaya kembali ingat. Ketika sedikit menjauh dari jalan Allah Subhanahu wa taala, diingatkan untuk segera kembali kepada jalan yang benar, memberikan nasihat dengan cara yang baik, dengan nasihat yang baik pula. Itu teman yang baik. Ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Kemudian cara yang kelima. Cara yang kelima adalah al-isti'anatu billah. Memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, biddu'a lahu wattadarru' ilaih, dengan banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali doa-doa yang diajarkan di sini bidina azani Allah wa iyyakum, supaya kita mendapatkan, meraih rasa khasyiatullah azza wajal. Kita sadari maupun tidak, saat antum meminta ilmu yang bermanfaat, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala, terkandung padanya permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi khasyah. Karena dengan ilmu yang bermanfaat tumbuh khasyah dalam hati kita. Ketika antum berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, wahai Rabb kami, berikanlah kepada kami di antara istri-istri kami, berarti lebih dari satu ya, wa dzurriyyatina, dan anak-anak kami, qurrata a'yun, istri dan anak yang menyejukkan pandangan mata, yang saleh dan salihah. Ya toh, ingin berdoa supaya mendapatkan pendamping hidup yang salihah, atau mendapatkan anak keturunan yang saleh dan salihah, ditutup dengan kalimat waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami sebagai pemimpin untuk orang-orang yang bertakwa. Permohonan ini minta supaya menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa, menjadi pelopor bagi orang-orang yang bertakwa dalam kebaikan, terkandung padanya pula permohonan kepada Allah agar diberi rasa khasyah. Karena hamba-hamba yang bertakwa adalah hamba-hamba yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika antum berdoa, ya musarrifal qulub, sarif qalbi ila ta'atik, wahai zat yang memalingkan hati, palingkan hatiku untuk senantiasa taat kepadamu. Ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik, wahai zat yang membolak-balikkan hati, teguhkan hatiku di atas agamamu. Terkandung padanya pula permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi rasa khasyiatullah. Karena perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang dibangun di atas ilmu ini yang bisa membawa kita untuk istiqamah di atas ketaatan, kokoh di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak lagi doa-doa yang lain ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, yang mungkin banyak tidak kita sadari terkandung badannya permohonan agar diberi rasa khasyah dalam hati kita ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Sehingga banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Manfaatkan waktu-waktu mudah dikabulkannya doa. Di antaranya saat sedang safar, banyak-banyak berdoa. Saat turun hujan, banyak-banyak berdoa. Sepertiga malam terakhir, banyak-banyak berdoa. Di antara azan dan iqamah, banyak-banyak berdoa. Ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Pada hari Jumat, ya, Ada satu waktu yang mustajab, mudah dikabulkannya doa ketika seorang hamba memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang menyatakan waktu yang singkat tersebut terletak antara dua khutbah sang imam ketika khutbah Jumat. Ketika duduk, ya ada waktu jeda sebentar. Nah, ada yang berpendapat itulah waktu yang mustajab untuk berdoa. Pendapat yang kedua mengatakan, dan ini pendapat yang lebih akrab, pendapat yang lebih sahih insyaallah taala, sesudah salat asar sampai terbenamnya matahari. Nah, hakadha yakhani fi dinana azani wallahu wa iyyakum. Ketika ada kesempatan berdoa pada waktu-waktu yang mustajab, banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tanpa pertolongan dan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala sangat susah bagi seorang hamba menumbuhkan rasa khasyiatullah dalam hatinya. Yang terakhir, al-inayatu bi amrit tauhid. Memperhatikan kualitas tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kuat tauhid kita, maka semakin besar rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika tidak ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal kita telah mengetahui hal tersebut, ya, mudah melakukan pelanggaran syariat padahal tahu hukumnya, itu tanda dha'fut tauhid, lemah tauhidnya. Ikhwan fillah jazakumullah wa iyyakum. Gimana cara memperhatikan kualitas tauhid? Gimana caranya? Pengantin baru? Ya, apa caranya kira-kira? Wallahu ta'ala alam. Nisful ilm, separuh ilmu. Nah, sampingnya, calon pengantin baru. Loh, gak tahu. Belakangnya, calon juga ini, insyaallah, karib. Antum. Ya. Curang antum-antum ini ya. Antum sering nanyain ana, tapi giliran nanya antum, antum gampang ya. Wallahu a'lam, Ustaz. Tayyib. Ya, caranya bagaimana kita bisa apa namanya memperhatikan, menambah kualitas tauhid kita dengan talabul ilmi syar'i. Jangan belajar ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika pembahasan masalah tauhid itu diperhatikan sebaik mungkin karena itu berkaitan langsung dengan agama kita. Ya. Hakadha yahni bidina azani Allahu wa iyyakum. Naam. Ini beberapa cara yang disampaikan oleh Samahatu Syekhul Walid Abdul Aziz Ibnu Abdullah Ibnu Baz rahimahullah ta'ala untuk menumbuhkan rasa khasyah dalam hati kita. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan kepada kita semua untuk menyempurnakan langkah-langkah yang tadi disampaikan agar termasuk hamba-hamba yang memiliki khasyiatullahi azza wa jalla.